Silakan Pak Sebastian. Ini udah permainan lama. Saya pengalaman waktu jual rumah di Bekasi. Bukan saja pegawai pajak, notarisnya aja bisa main. Nah, jadi dalam hal ini pemerintah membuat peraturan itu tidak mendidik. Maksudnya apa? Mereka mau pajaknya aja, tapi undang-undangnya ini tidak baku, yang membuat akhirnya pembeli, penjual, dan notaris yang terlibat apalagi pegawai pajak semuanya main. Artinya mereka mencari keuntungan. Tadi kalau ada usulan dibikin ketentuan tertentu mungkin bagus ya. Nah mungkin juga ketentuan yang baru kalau bisa dibikin untuk harga rumah sekian yang mungkin di atas, di bawah 100 atau itu dijauhkan semua itu dari NJOP yang akhirnya pengungutan pajak itu. Nah inilah yang selalu pemerintah dari dulu. Ngomong-ngomong dikit, Anas tuh kapan turun ya? Terima kasih. Amin. Selamat siang. Selamat siang, silakan Pak. Sebenarnya acara ini sangat bagus ya buat pemerintah. Supaya itu kritikannya dari radio bisnis. Cuma kadang-kadang ini acara didengerin nggak? So pejabat kita kan banyak teman si bolot, pelawa. Tau nggak? Jadi sekarangnya dia nggak denger. Sebenarnya ini acara terusinnya nggak apa-apa. Sekali, terima kasih. Terima kasih Pak Amin. Pak Andre, selamat siang, silakan. Selamat siang. Ya. Ya, di sini juga saya lihat dalam penghitungan pajak pembeli dan bangunan itu pemerintah juga asal tembak itu tiap tahunnya. Ya, naiknya nggak wajar itu. Harga itu ditentukan oleh pemerintah. PBB kita membongkar siapa naik terus gitu. Nah ini PBB juga harus di pajak pembeli dan bangunan juga harus ditinjau lagi nih. Kalau setiap tahun naik harga jual kan rumah kita juga menyusut. Dia nggak tahu penyusutan rumah kita sampai di mana. Baik, harus kena banjir. Dia tahunya harga jual naik aja PBB naik, setiap tahun naik. Nah itu penyusutan rumah kita nggak tahu. Makasih, Bu. Pak Indra, silakan. Ya, selamat siang, Ibu. Selamat siang. Nah, jadi menurut saya, Bu, sebetulnya selama ini sih sebelum dialihkan itu kan sudah berjalan seperti apa adanya, Bu. Jadi berdasarkan NJOP PBB itu, Bu, ya. Halo. Iya, silakan. Nah, jadi dalam hal ini sebetulnya patokannya sudah ada. Nah, pada saat sekarang dipindahkan ini, terus kemudian oknum yang bermain itu sebetulnya kalau menurut saya harus dikasih sanksi yang keras. Karena memang itu kan mereka cuma melakukan penilaian sendiri dan dijadikan bahan untuk manipulasi data lah, atau menekan konsumen lah, menekan pembeli. Nah, pemerintahnya sendiri dalam hal ini tidak peka. Artinya mereka itu tidak misalnya memberikan NJOP secara real di lapangan. Nah, itu kan bukan salahnya kita, Bu, sebagai rakyat. Harusnya pemerintah melihat kalau memang ada yang terjadi ini, daerah mana yang NJOP-nya perlu dinaikkan, dia naikkan. Daerah mana yang mana nanti jadi patokan. Nah, sudah menjadi kebiasaan umum buat transaksi itu biasanya kan mereka memakai dasar NJOP. Sehingga tidak perlu dilakukan lagi, kan. Untuk validasi menurut saya, Bu, seharusnya Pemda itu tidak etis lah kalau seandainya mau ikut campur ini harga jualnya nggak benar, nggak bisa berdasarkan ini jarak ditinggikan yang ujung-ujungnya kan pungli. Nah, udah tetapkan berdasarkan dasarnya tuh pemerintah itu NJOP. Saya pikir itu masih, Bu. Halo. Ya, selamat sore, Bu. Sore, Pak, silakan. Iya, Bu. Memang semuanya itu berlaku harga pasar, Bu. Seperti rumah, mobil, dolar, saham, itu semua berlaku harga pasar, Bu. Minyak juga di dunia. Terima kasih. Terima kasih, Pak Leo. Pak Amin. Yo, selamat sore. Sore, Pak, silakan. Sebenarnya masalah Indonesia kan korupsi. Di negara mana juga ada korupsi ya, saya lihat. Sebenarnya semua kan kunci di pemerintahan. Serius nggak menanganin supaya itu bisa sejahtera. Nah, itulah di Indonesia. Sekian, terima kasih. Pak Yanto. Selamat siang, Bu. Siang, Pak. Silakan. Sebenarnya bukan korupsi itu ya. Menyesuaikan hidup, taraf hidup mereka. PNS kan perlu kaya seperti konglomerat. Jadi, ya, biasalah supaya untuk meningkatkan sosialnya begitu, Bu. Jadi, semua peraturan dibuat sulit supaya orang sulit mencari mereka. Semua departemen begitu, Bu, pemerintah. Dari polisi sama semua gitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Yanto. Pak Rizal. ya, selamat sore. Sore, silakan. Kalau kita lihat memang sangat parah sudah ya. Jadi pemimpin kita cuma tukang mimpi, tukang pencitraan. Jadi sebenarnya SBY itu gagal total ya. Jadi tidak pernah ngurusin negara ini, yang diurusin cuma pencitraan, ada apa-apa mengeluh sama rakyat. Itu benar-benar makan gaji buta itu. Saya merasa dia tuh gagal total ya, dan saya sangat kecewa dengan beliau. Kenapa? Tiap bulan saya bayar PPH, PPN, dan salah satunya untuk gaji mereka. Sedangkan kerja mereka tiap hari cuma ngeluh sama rakyat. Jadi lebih baik kita turunkan paksa saja. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Rizal. Ke Pak Teguh. Ya, sorry Bu. Sorry, silakan Pak. Ya, Pak, menanggapi juga mata jual. Volume aja mohon dikecilkan Pak Teguh. Masalah jual rumah dan tanah itu emang belit-belit Bu. Dari RT sendiri udah minta, RW minta, kalau lewat lurah camat nih apa lagi, empat gelombang, empat jalan itu. Nah, kecuali kan notaris gitu, notaris pun juga netapan 10%. Makasih Bu, mohon itu dibenahi Bu, makasih.